Singiko we lenjani janji rata tangis si cemeneh tak gondeli tak neyati orang ngerteni dasare kowe randuwe ati aku neng kene mbok sepeleke rata unggateke aku sing meduleke kowe kuwi ten manungso ora toto. Cerita ini tak tulis ke tadi lagu perkokahanane sing marai ngelu angin ngomi sing rekesi Yon den